الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير عباده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إخواني في الله Yahudi itu asalnya bukan nama sebuah agama. Karena Nabi Musa bukan penganut agama Yahudi. Yahudi itu nama sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam umat Nabi Musa yang penamaannya diambil dari nama salah seorang tokoh mereka, Yahuda. Tetapi belakangan Yahudi menjadi sebutan bagi sebuah agama karena apa? Karena fanatisme para pendiri, pengurus, dan anggota Yahudi lebih kuat kepada Yahudinya daripada kepada agamanya. Kalau agama Islam yaitu agamanya Nabi Musa dicaci maki, mereka tinggal diam. Tapi kalau Yahudi disenggol, mereka akan marah dan angkat senjata. Sehingga hari ini kalau disebut Yahudi, kesannya adalah sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Padahal siapa yang menganggap Nabi Musa beragama Yahudi, maka orang itu kafir. Pun Nasrani. Nasrani itu asalnya bukan nama sebuah agama, melainkan nama sebuah ormas. Umat Islam dari umatnya Nabi Isa yang didirikan setelah Nabi Isa tidak bersama dengan mereka dan penamaannya diambil dari nama daerah Nasirah atau Nazaret. Tetapi kenapa belakangan kalau disebut dengan Nasrani kesannya nama sebuah agama? Lagi-lagi karena kecintaan dan fanatisme mereka terhadap Nasrani lebih tinggi daripada kepada agama Nabi Isa. Kalau agama Nabi Isa, Islam dicaci maki, mereka tinggal diam. Tapi kalau Nasroninya, ormasnya yang disenggol, mereka akan marah dan mengangkat senjata. Ikhwani fillah, yang menarik bahwa Yahudi maupun Nasrani memiliki kitab yang sama. Yahudi merasa mereka berpegang kepada Taurat, dan Nasrani pun sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam kitab Matius, jangan sangkakan aku datang hendak merombakkan hukum Taurat, justru aku datang hendak menggenapkannya. Jadi Yahudi maupun Nasrani berpegang kepada Taurat. Menariknya, ketika mereka berinteraksi, Yahudi berkata, waqalatil yahudu laisatil nasara ala syai'. Orang Yahudi mengatakan, tuh orang-orang Nasrani itu ahli bid'ah. Sebaliknya waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Orang Nasrani membalas dalak juga. Orang-orang Yahudi itu adalah ahli bid'ah. Anehnya wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab yang sama. Itu Allah yang mengatakan dalam Quran. Lantas kenapa terjadi saling tuduh-menuduh antara Yahudi dan Nasrani padahal kitabnya sama? Allah mengatakan kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim. Begitulah kalau ada orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara soal agama. Ikhwani fillah, membuat organisasi Yahudi atau Nasrani Allah tidak melarang. Boleh. Jika Yahudi dan Nasrani tetap diperlakukan sebagai ormas. Buktinya Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun min rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini gelar umat Muhammad, orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani dan Sabiin, selama mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal saleh, mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak akan punya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Jadi Yahudi dan Nasrani tetap akan masuk ke dalam surga selama Yahudi dan Nasrani diposisikan sebagai ormas, bukan agama. Yaqanifillah, Allah menceritakan ini dalam Al-Quran tentu mengisyaratkan bahwa hal-hal seperti itu akan terjadi di tengah umat Nabi Muhammad ini. Di tengah umat Muhammad akan terjadi, akan dibuat ormas-ormas berdasarkan dua tadi. Jika di tengah umat ini ada tokoh yang namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, pasti akan ada organisasi namanya Muhammadiyah atau Wahhabiyah. Nah, ini potret Yahudi. Kalau di negeri umat Muhammad ini ada yang namanya ulama, nanti akan ada wadah yang namanya Nahdlatul Ulama. Itu sudah potret Yahudi, itu boleh. Kalau di tengah umat Muhammad itu ada namanya ulama salaf, nanti ada yang bikin ormas namanya salafi, itu ada. Boleh. Kalau di tengah umat Muhammad itu ada organisasi yang dibuat berdasarkan nama daerah, misalnya Tanah Air itu bahasa Arabnya Al-Waton, nanti akan ada Nahdlatul Waton. Itu boleh. Boleh selama ormas-ormas tadi tetap diperlakukan sebagai ormas. Timbul pertanyaan kita. Jika Yahudi dan Nasrani lebih mencintai ormasnya daripada agamanya, dibuktikan dengan fanatisme dan pembelaan terhadap Yahudi dan Nasraninya, kita tanya sekarang ormas-ormas Islam di Indonesia, mana yang lebih kuat cinta mereka kepada Islamnya atau kepada NU dan Muhammadiyahnya? Tidak usah dijawab, karena tentu masih banyak yang saleh. Buat saja spanduk di pinggir jalan, di satu masjid, di satu desa akan diadakan tabligh akbar umat Islam. Itu masjid gak akan penuh itu. Tapi besok pasang spanduk ormas tertentu, masjid ini gak akan nampung. Jika itu terjadi, berarti kecintaan kepada ormas lebih tinggi daripada kecintaan kepada agama Islamnya. Sekarang yang kedua, jika Yahudi dan Nasrani dikutuk oleh Allah karena Yahudi mengatakan Nasrani ahli bid'ah, tidak punya dalil. Orang Nasrani menuduh ahli bid'ah kepada Yahudi, tidak punya dalil. Kitabnya sama. Itu ormas-ormas Islam di Indonesia dan di dunia ini kan kitabnya katanya sama Al-Quran. Tapi apa sudah sering tuduh-tuduh sesat apa belum hari ini? Apa yang ini nuduh ini sesat, yang ini nuduh bid'ah, ini musyrik, ini khurafat? Saya tidak usah menjawab. Sebab belakang ini beredar tulisan-tulisan yang isinya hanya memojokkan saudaranya. Dan benar dinikmati itu. Karena yang dinikmati oleh bangsa Indonesia justru buku-buku yang berisi caci maki. Beredar fatwa ulama Jombang. Yang ulama Jombang itu bari'un minhum. Berlepas tangan. Saya baru membaca kemarin, saya tidak akan menyebut namanya, seorang mantan ulama NU. Nah, itu ada buku gitu. Sekarang disebarkan itu. Itu laris itu. Isinya caci maki. Kunut subuh bid'ah, tahlil bid'ah, muludan bid'ah, rajaban bid'ah, tapi ulang tahun dia sendiri enggak bid'ah, malah mutilin juga. Persoalan kita, kenapa 2-3 tahun terakhir ini di negeri Indonesia terjadi hantam-menghantam bid'ah? Kembalikan ke Quran. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim. Ya begitulah kalau ada orang-orang yang tidak cukup ilmu ikut bicara agama. Oleh karena itu keributan ini, fitnah ini tidak akan terjadi pada seorang yang doktor dari Timur Tengah, tidak akan terjadi. Doktor Hidayat Nur Wahid misalnya, seorang doktor, tidak pernah lisannya mengeluarkan fatwa meskipun berbeda dengan pendapatnya yang dihantam, tidak. Ah, biasanya yang begitu itu, yang rewel itu, yang lemah cerewet, ah, silakan disingkat saja itu. Lemah cerewet. Tidak ada kalau yang doktor, tidak ada. Jelas, indikasinya bahwa jika ini terjadi saling tuduh-menuduh, itu sudah dicaci oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ya tadi, lemah cerewet itu, gelarnya paling tinggi, lemah cerewet. Kalau yang doktor insya Allah tidak, boleh sihab doktor tidak ada masalah. Agil sirat doktor tidak ada masalah, mesti yang L dengan cerewet itu. Ya Alhamdulillah, Allah menghendaki dengan kasus ini, kita jangan mengulangi. Artinya, jika engkau membaca Al-Quran, mesti memahami konsep ilmu Al-Qurannya dulu. Mungkin kalau Al-Quran tidak terlalu masalah. Saya akan ambil contoh ketika misalnya diumumkan oleh seorang menteri bahwa anak-anak SMP besok pagi harus semuanya membawa ikan ke sekolah. Orang Jakarta, orang Jawa Barat mungkin tidak akan jauh. Yang dibawa pasti jaer, ikan lele, ikan gabus, ikan gurame. Tapi orang Jawa Timur, kayak Ustaz Zaini ini, begitu datang ke Senayan, ada masalah. Loh, kamu kok bawa daging ayam? Ini ikan, Pak. Ikan ayam. Maksud saya begini, Al-Quran itu mengandung kata yang mustarak. Di daerah di mana Al-Quran turun itu, ada kata-kata yang sama, tapi maknanya berbeda. Dan Allah tidak menjelaskan, ini mesti dimanai dengan kampung ini dengan ini, tidak. Contoh ada al-qur'u, huru. Wal-mutallaqatu yatarabbatsna bi'anfusihinna thalathata qurun. Ini sepakat ulama ini Al-Quran. Yang artinya, wanita-wanita yang cerai oleh suaminya, hendaknya dia menahan diri beridah selama 3 qurun. Ini qurunya bukan qurun bahasa Sunda ini. Qurunya bahasa Arab. Di negeri di mana Quran turun, kata kuru itu dua artinya. Satu kampung mengartikan kuru dengan al-hay, satu kampung mengartikan kuru dengan at-tuhr, suci. Berdampak pada perbedaan hukum. Jika kata kuru atau kuru itu artinya adalah head, maka seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, jika akan menikah, wajib dia menahan sampai 3 kali haid. Kalau sudah selesai 3 kali haid, walaupun belum mandi, boleh dia kawin. Berbeda dengan di sini. Di daerah ini, al-qur'u itu artinya adalah suci. Jadi seorang wanita, walaupun sudah 3 kali haid, bahkan 5 kali haid, sudah suci dari haidnya, sudah berhenti darahnya, kalau belum mandi wajib, dia belum boleh kawin lagi. Nah, ketika Al-Quran ini berbeda, pasti akan jatuh ke tempat yang hanya orang alim yang tahu hikmahnya. Dilalahnya. Apaan dilalah itu? Mohon maaf, saya bahasa Indonesia nggak tahu dilalah itu apa. Kalau Sundana, kali gamek lah, itu apa? Itu bahasa Indonesia ini kurang bahasanya. Sudah dirusak. Mazhab Imam Syafi'i jatuhnya di Indonesia. Lihat hubungan antara jatuhnya mazhab dengan kondisi alam. Imam Syafi'i mewajibkan seorang wanita yang akan menikah setelah dia haid 3 kali wajib mandi dulu. Jatuhnya di negeri Indonesia, wajib mandi gak sulit air. Dan kalau ada janda mau kawin gak mandi, keterlaluan ya. Ayam aja kipu dulu kok ya. Tapi mazhab Abu Hanifah jatuh di gurun-gurun yang sulit air. Jadi kata Abu Hanifah, kalau sudah 3 kali haid tidak mandi tidak apa-apa. Di sini hikmatut tasyri'i. Kedua, ketika persoalan hadis, sebetulnya pembahasan ini mungkin akan melibatkan 20 sebab perbedaan pendapat, tetapi karena waktu kita hanya 20 menit ya, tawakal kepada Allah, percaya saja bahwa itu ada teman-temannya gitu. Kita kan terlalu baik sangka dengan satu orang maju yang di belakang mewakili gitu. Ketika kita bicara tentang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua, itu dalam dirinya terkumpul 3 pribadi gitu. Nabi Muhammad seorang manusia biasa, Nabi Muhammad itu orang Arab, dan Muhammad itu seorang Rasul. Yang wajib diikuti itu Rasulnya, kerasulannya. Makanya Quran mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan fi Muhammadin, fi rasulillahnya. Muhammad sebagai manusia biasa, dia punya hobi, punya kecenderungan yang berbeda dengan orang lain. Kecenderungan beliau tidak harus diikuti oleh orang lain, walaupun dia umatnya. Misalnya, kalau Rasulullah makan daging kambing itu milik ikatnya, gitu. Itu tidak sunnah. Itu ada di kitab hadis Bukhari Muslim itu. Hadis sahih lah gitu. Jangan kemudian dengan dalih bahwa Nabi Muhammad dalam hadis dikatakan suka makan iga, lalu ceramah di pengajian saudara-saudara, jelas di dalam hadis sahih ini Nabi Muhammad itu suka makan iga kambing. Oleh karena itu kita sebagai umatnya wajib mengikuti beliau. Mari kita makan iga kambing. Ini sangat berbahaya kalau di satu masjid atau musola ketika Idul Kurban hanya motong seekor kambing. Kambing satu jamaahnya 200, mendengar dalil semua akan mengamalkan wajib memakan iga kambing. Pasti tawuran masalah. Nabi Muhammad sebagai manusia juga punya pilihan terhadap istrinya. Bukan tidak ada perawan waktu itu, tetapi jatuh Rasulullah pilihannya, kriterianya adalah Khadijah, seorang janda. Ini ada di Bukhari Muslim. Jangan kemudian diumumkan di pengajian saudara-saudara seiman seagama. Ini kita menemukan dalil yang sahih sekali. Bahkan mutawatir, Rasulullah itu menikahi istri pertama seorang janda. Oleh karena itu, besok janda nyumbang semua pengajian. Tapi remaja bingung, gitu. Aku disunat lah. Kok untuk janda gitu ya? Itu pilihan. Nabi Muhammad sebagai orang Arab tidak akan lepas dari alam kearaban. Misal, kalau berbuka puasa beliau biasa makan kurma. Itu karena Arab memang panen kurma. Ini tidak berlaku untuk bangsa Indonesia. Seandainya Rasul hidup di Parung mungkin durian. Ini jangan diumumkan saudara-saudara. Ini sunnah, ini hadis sahih ini. Jangan melanggar sunnah Rasul. Begitu buka ada yang gak makan kurma, ente laisa minna, bukan bagian dari kami. Tidak. Malah saya cenderung sekarang kalau bisa bulan puasanya gak usah beli kurma. Kasihan fakir miskin Indonesia. Kayak tukang timun suri gak bisa lebaran, malah orang Arab lebaran ke puncak kita naik haji. Masih orang Arab sudah kaya dengan minyak, jangan diperas pula kita. Rasul juga kalau makan menggunakan tiga jari, yang dimakannya memang kurma, ya kalau bubur kacang. Ada juga sabda-sabda Nabi yang syariat, yang disampaikan dalam kapasitas sebagai Rasulnya, tetapi terbatas oleh zaman. Contoh, Rasul memerintahkan sahabatnya Bilal kalau berazan menutup telinganya rapat-rapat, kemudian menoleh ke kiri dan ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sepakat ulama mazhab 4 mengatakan bahwa nutup telinga, tengok hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu sunat hukumnya. Apakah sunatnya hari ini masih bisa? Karena apa? Target yang akan dicapai oleh nutup kuping dan tengok kiri kanan sudah bisa diwakili oleh ini, oleh pengeras suara. Dulu nutup kuping supaya keras suaranya, hayya 'alas shalah ke kanan, falah ke kiri, supaya suaranya kemana-mana. Hari ini gak usah noleh, cukup dengan pegang begini sudah kemana-mana suaranya. Justru sekarang kalau nengok kiri kanan malah gak kenal, suaranya gak kedengaran sama jamaah. Hayya 'alas shalah, loh, kok berarti pengerasnya? Ya, sering disampaikan para guru, barangkali termasuk dalam hal ini pakaian. Ini kita sudah jadi tradisi. Kalau ada orang menggunakan udeng-udeng kemudian pakai gamis itu, pasti itu ustaz itu. Padahal ya saya, teman-teman saya pemburu hantu juga pakai itu. Oh, jamaah tabligh anak 7 tahun juga pakai itu. Jadi kesan ustaz itu mesti pakai udeng-udeng Sunan Kalibata itu. Tidak. Untuk menjadi seorang ulama bisa pakai blangkon, pakai surjan, bisa pakai batik, bisa pakai peti hitam, bisa pakai apa saja silakan. Kecuali pakai koteka jelas nggak bisa. Itu wong desa itu. Nah, ini repot kita. Kenapa? Sebab yang namanya pakaian gamis dan kemeja itu memang cocok dengan orang Arab dari semua sisi. Satu sisi iklim dan alamnya kan yang mendukung, kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali. Kedua fisiknya juga cocok. Ketiga kondisinya. fisiknya tinggi, bangir hidungnya, rambutnya juga ikal, rambut apa kulitnya kekuning-kuningan dan duitnya banyak. Itu cocok orang Arab itu. Nah ini orang Indonesia badannya pendek, palanya bundar, kulitnya hitam, duitnya dikit, pakai udeng-udeng ya kayak pentol korek ini. Saya tidak mencela lo ya, kalau senang silakan saja. Ini jangan sekali-kali, oh ini mah sunnah, tidak ada sunnahnya. Anehnya dalam lagu-lagu ibu-ibu itu semuanya mesti bahasa Arab. Wenah ini. Padahal lagu-lagu qasidah yang di musola dan masjid selama ini itu kebanyakan tuh porno aksi loh, kalau ngerti. Cuman bahasa Arab. Anehnya tuh, gua ibar tuh kalau depan mimbar tuh lagu kilmah walau jabar khotir tuh nangis gitu. Kilmah walau jabar khotir, nangis sih. Mbak, kenapa sama nangis? Gua kalau ketemu lagu kilmah perasaan di surga baik, mbak itu lagu cinta itu. Anda jadi pagi-pagi man, kodir, emang kodir dipanggil-panggil. Itu lagu cinta itu. Kilmah walau jabar khotir, bicara saya walaupun yang hasil terpaksa. Walau salamin baik, aku tidak rela kalau kau hanya kirim salam dari jauh. Dan aku tidak suka kalau hanya kau kirimkan surat dari tangan-tangan tukang pos. Itu kilmah itu lagu cinta. Cuma karena gak ngerti bahasa Arab. Kali bilang, kita alhamdulillah sudah merdeka dari penjajah Belanda. Dan kita sudah merdeka dari Jepang. Tapi mungkin belum merdeka dari Arab. Kita tidak mau dijajah siapapun. Oleh karena itu mari kita kembali ke Indonesia. Jangan ke laptop ya. Kita kembali ke Indonesia. Kita banggakan Indonesia. Kalau orang Timur Tengah bangga punya misalnya Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, saya juga punya kitab-kitabnya. Tapi ada yang lebih besar dari mereka. Yaitu Sayyidul Ulama Al-Hijaz. Ulama ulama Mekah dan Madinah. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten itu. Enggak ada apa-apanya Syekh-Syekh. Kalau kita baca musholah-musholah hadis hari yang besar-besar, kita punya musholah hadis yang terkenal seluruh dunia, Manhaj Dawi Nawar. Itu karya Syekh Sidik Lasem Pasuruan. Itu karya orang Indonesia. Kalau orang bangga dengan dai-dai yang hebat punya Aid Al-Qarni, kita bangga tentu saudara kita. Tapi ada yang hebat lebih dari itu. Yaitu orang yang bisa mengislamkan Tanjung Pengharapan, Syekh Yusuf orang Makassar. Luar biasa. Ketika orang sekarang menikmati tempat kita untuk sa'i di Mekah, itu yang bikin bukan orang Arab. Itu Bung Karno itu yang merancangnya. Presiden RI yang pertama. Ketika orang ngeri melihat cara Jepo, Bosnia dibom, tidak ada seorang presiden Islam pun turun, raja-raja yang gemisnya gede-gede itu nggak ada yang turun. Yang turun dari pesawat paling depan di belakangnya ulama itu hanya Pak Harto itu. Kita luar biasa kok. Kalau orang punya pabrik raket misalnya Jepang, yang punya juara All England 8 kali itu Indonesia, Pak. Rudi Hartono. Yang bikin gitar paling bagus itu Itali dong, tapi yang ngebornya itu ini orang Indonesia itu. Yang bikin komputer itu Jepang, Jerman, tapi tahu kita, koruptor paling besar itu di Indonesia itu. Wah hebat Indonesia. Mufasir kita punya Quraish Shihab, Fikir punya Kiai Sahal, punya Kiai Alam, gak ada kurangnya kita. Kenapa kita tidak pede? Ayo kita banggakan Indonesia. Tidak ada penjajahan dari manapun sekarang. Ya. Tetapi ya, memang orang sangat takut kalau Indonesia bersatu. Mana ini takut? Sebab ini ibaratnya kayak gajah, Pak. Kalau dia merobohkan pohon sebesar apapun roboh, tapi kalahnya dengan kancil. Ingat kancil ketemplung sumur. Kancil krisis ekonomi nggak punya ladang minyak, nggak punya pohon-pohon yang subur, nggak punya tambang emas. Tapi kancil pinter. Dia bilang tuh, di negerimu tuh langit mawar ambruk itu di atasmu itu. Kamu dari mana tuh? Karena takut langit. Jadi aku turun dia, jangan. Aku ke ataskan dulu, nanti kamu yang di sini. Gajah nyemplung, anjir kabur. Kita negeri ini besar, subur, yang dibohongin terus oleh orang lain. Oleh karena itu jalan keluarnya bagaimana? Orang tua kita bikin cerita, kalahnya kancil balapan dengan keong. Keong cemet jalannya pelan, tapi guyup rukun, bikin kesatuan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke baris itu semuanya. Kalah kancilnya. Lari kenceng, tampil keong kuk yang di depan. Lari lagi keong kuk yang di depan lagi. Itu falsafah orang tua kita. Ya kan disini lah, mohon maaf saya lebih 5 menit. Nah, kelebihan nanti dosa bulan puasa lagi dosanya kan 70 kali lipat kan. Tapi saya masih ingin menambah pahala ikhwan sekalian. Saya dengan teman-teman sedang kepingin bikin musola di Pondok Cabe, tapi lebih senang ditengokin saja ke sana. Pesantren kita di sana sudah mau bikin musola nggak gede, cuma ya 600 juta. Katanya kalau bapak-bapak 10 juta kan paling 60 orang sudah selesai. Saya akan lebih senang ditengokin saja ke sana, dikunjungi, dan saya pingin saja dari BSI satu atau dua orang yang ngajak makan santri sekali aja di sana buka. Ada 200 santri di rumah kita yang mayoritas dari keluarga tidak mampu. Mereka menghafal Quran, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz, sudah lumayan. Mereka banyak apa? Jangan ngasih uang ke saya, nanti malah habis ya. Nah, ini kan dekat Tanah Abang ke sini. Silakan datang saja ke sana, silakan bantu kami, itu anak-anak kita semua. Kami akan senang. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.